rantai basi setiap menemani tubuhmu. Sepatu butut setelan hitam memacu darah di jantungku. Bising dan distorsi setia menemani kupingmu. Bising dan distorsi setia menemani kupingmu. Saat ku salam dan kau sebut namamu, tapi ku akui kau memang tepat untuk dibilang setan manisku.